إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita itu tentang kitab Qawaidut Tahdits. Kemarin sudah kita membahas tentang yaitu hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Setelah kita mempelajari hadis sahih dan apa sesuatu yang berhubungan dengan hadis yang sahih, lalu faedah apa yang bisa kita petik dari mempelajari hadis sahih? Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, Bayan al-thamarat al-mujtanah min syajaratil hadithis sahih al-mubarakah. Penjelasan tentang buah yang bisa dipetik ya dari hadith yang sahih. Al-thamaratul ula ya, buah atau buah yang bisa kita petik yang pertama adalah sihatul hadis tujibul qat'a bih, bahwa hadis yang sahih itu harus kita pastikan dan wajib kita yakini. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Ibn Salah, terutama khusus untuk sahihain Bukhari dan Muslim. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadis ahad yang sahih menghasilkan dhan, dugaan yang kuat, ataukah menghasilkan al-ilmu nazari, yaitu ilmu ya nazari, ya keyakinan yang berdasarkan kepada penelitian. Yang disahihkan oleh banyak para ulama bahwasannya hadis yang sahih dan hadis ahad itu ya itu menghasilkan al-ilmu nazari, keyakinan yang berdasarkan kepada penelitian. Kenapa? Karena ya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menerima pengabaran seorang muslim yang thiqah, yang bisa dipercaya, walaupun itu satu orang. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga telah terjadi ijma' dari kalangan para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk menerima hadis ahad. Ya. Kalaupun misalnya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan yang kuat, sebetulnya perselisihan ini tidak berpengaruh kepada ya masalah amal dan keyakinan. Karena ya akhal Islam, para ulama semua bersepakat, ijma' dari mereka bahwasannya hadis ahad yang sahih ya wujub al-amal bih, mewajibkan kita untuk mengamalkannya. Dan Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid mengatakan ya bahwasannya para ulama ahlu sunnah sebagaimana mereka bersepakat menerima hadis ahad dalam masalah hukum, mereka pun bersepakat menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Tidak ada bedanya antara ini dan itu. Maka itu dari itu ya akhi, ya batil orang yang mengatakan bahwasannya hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Ya, karena mereka tidak pernah menemukan satupun hadis yang mutawatir yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Akhul Islam, justru ya, pengamalan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa meyakini ya hadis, walaupun itu hadis yang ahad, selama itu sahih, mereka jadikan sebagai sebuah keyakinan. Ya, sebagai sebuah ya keyakinan yang harus diyakini. Akhal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Namun demikian, hadis yang sahih Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi menjadi dua. Ada hadis yang disebut dengan al-khabar al-muhtaf bil qara'in. Ya. Hadis-hadis yang dikuatkan oleh qorinah-qorinah lain. Seperti apa? Seperti hadis tersebut dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. karena hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim telah kesepakatan para ulama untuk mensahihkannya dan menerimanya. Maka kesepakatan para ulama itu sendiri sudah mencukupi ya untuk menjadikan hadis ini, hadis tersebut ya menghasilkan keyakinan dan kepastian. Di antaranya juga hadis yang masyhur, karena hadis yang masyhur itu diriwayatkan dari lebih dari dua jalan, ya ada tiga jalan yang kalau ternyata setiap jalannya itu sahih, maka ini semakin menguatkan hadis tersebut. Yang jelas akhi bahwa hadis yang sahih, walaupun itu ahad, walaupun itu ada ya hanya satu jalan, akan tetapi para ulama bersepakat wajibnya mengamalkan ya hadis ahad. Maka masuk ke ats-samaratu ats-tsaniyah, buah yang kedua yang bisa kita petik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi syarh an-Nukhbah, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarh an-Nukhbah, اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخان. Para ulama bersepakat wajibnya mengamalkan semua hadis sahih walaupun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Para ulama semua bersepakat, kata para ulama. Ini ijma, dan ijma adalah hujjah. Ya, bahwasannya mengamalkan hadis yang sahih itu adalah hukumnya wajib, walaupun itu tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, walaupun kita anggap ya seakan-akan itu bertentangan dengan Al-Quran misalnya, ya karena pemahaman kita terkadang dangkal. Berkata Al-Imam Syamsuddin Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, tara kathiran minan nas إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده. Ya, kamu lihat banyak orang ya kalau ternyata hadis itu pas ya mendukung pendapat madhabnya atau kiai yang ia ya ikuti ya, namun ternyata perawi hadis tersebut menyelisihinya, maka ia berkata yang hujah itu apa yang ia riwayatkan. Tapi kalau ternyata ya akhi, hadis yang sahih tersebut tidak ya kebetulan tidak apa namanya sesuai dengan madhabnya atau kiai yang ia taklidi, ya segera ia berusaha untuk menta'wil-ta'wil ya dengan berbagai macam ta'wil-ta'wil yang fasid. Kata al-Imam Ibn Qayyim, وَالَّذِينَ دِينُ لِلَّهِ بِهِ وَلَا يَسَعُونَ غَيْرُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا صَحَّ أَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَنْسَخُهُ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْأُمَّةِ الْأَخْذُ بِحَدِيثِهِ. Yang kami yakini dan kami beragama kepada Allah dengannya, dan tidak boleh kita mengambil jalan lainnya, bahwasannya hadis apabila telah sahih dari Rasulullah SAW dan tidak ada hadis lain yang memansukhnya, yang menghapus hukumnya, maka kewajiban atas kita dan umat Islam seluruhnya untuk mengambil hadis tersebut. Ya, selama hadis itu sahih dan tidak ada hadis lain yang ya memansukh hukumnya. Wa tarku ma khalafa, dan meninggalkan segala yang menyelisihi dalil tersebut. وَلَا نَتْرُكُهُ لِخِلَافِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَأَيْنًا مَنْ كَانَ. Dan kita tidak tinggalkan dalil tersebut hanya karena adanya ulama yang menyelisihi. Ya, siapapun dia, sehebat apapun ulama tersebut. Ya, kalau sudah ada hadis kemudian diselisihi oleh seorang ulama atau bahkan perawi hadis itu sendiri, ya kita, kewajiban kita adalah berhujjah dengan hadis tersebut. Ya. Jangan kemudian kita tinggalkan suatu hadis yang sahih hanya karena tapi perawinya sendiri ya tidak berpendapat dengan hadis ini, atau ada ya ulama ya tidak mengambil hadis ini. Ya. Dengan hanya sebatas kemudian memakai dugaan ya, ya barangkali ulama ini ada punya hadis lain yang lebih kuat. Yeah. sebatas dugaan-dugaan seperti ini, akhi, tidak bisa dijadikan hujah. Ya, karena kalau dikatakan dugaannya seperti itu, oh barangkali ya ulama ini ya punya hujah yang lebih kuat dari hadis itu, ya, atau punya dia mengetahui hadis lain misalnya. Bisa saja kita katakan barangkali ulama tersebut belum sampai kepadanya hadis yang sahih tadi. Atau barangkali ia menta'wil dengan ta'wil yang marjuh. Maka dari itu ya akhul Islam, kewajiban kita adalah menerima hadis yang sahih. Ya, tidak boleh kita menolak hadis yang sahih tersebut hanya karena bahwa hadis tersebut diselisih oleh seorang imam ataupun ya, perawi hadis. Beliau berkata lagi, kana al-imam Ahmad idza wajada an-nass afta bi mujabihi wa lam yaltafit ila ma khalafah wa la man khalafah. Imam Ahmad bin Hanbal apabila menemukan suatu dalil, beliau berfatwa sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Ya. Beliau tidak melihat siapapun yang menyelisihi hadis tersebut. Siapapun dia. Ya, seperti misalnya Imam Ahmad tidak mau menerima pendapat Umar bin Khattab, di mana Imam Ahmad ya berhujah dengan hadis bahwasanya wanita kalau sudah dititi talak tiga, maka tidak ada lagi tempat tinggal dan tidak lagi diberikan apa namanya nafkah oleh suaminya. Sementara Umar bin Khattab berpendapat ya berbeda dengan hadis tersebut. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau mengambil pendapat Umar karena pendapat Umar ini ternyata bertentangan dengan hadis. Itu hadis Fatimah bintu Qais ya, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Fatimah bintu Qais ditalak oleh suaminya tiga kali talak. Ya, kemudian Rasulullah tidak menjadikan untuk Fatimah ini tempat tinggal, tidak pula nafkah ya. Demikian pula ketika Umar bin Khattab menyelisih hadis tayammum, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berpegang kepada pendapat Umar karena bertentangan dengan hadis. Bukan karena Umar tentunya ingin menolak hadis, akan tetapi tentu ya setiap mujtahid itu terkadang berpendapat dia sesuatu yang ia lihat ada dalil lain yang ia anggap bahwasanya itu lebih kuat. Atau bisa jadi ya hadis tersebut belum sampai kepada beliau. Bisa jadi, atau bisa jadi lupa. Ya, seperti halnya Umar bin Hiyasir mengingatkan kepada Umar, apa kamu tidak ingat hai Umar bahwa aku dan kamu berdua waktu itu pergi ya untuk ke apa suatu urusan di mana Rasulullah mengutus kita berdua. Lalu kita berdua ternyata ya mimpi basah dan tidak mendapatkan air. Adapun engkau hai Umar, engkau tidak sholat. Sedangkan aku berguling-guling di pasir. Ya. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, kita laporkan kejadiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar masih tidak ingat. Akan tetapi kaidah para ulama mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Bahwasanya ya orang yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Demikian pula Umar bin Khattab pernah menolak hadis atau mengharamkan seseorang yang mau ihram untuk memakai minyak wangi. Ya, kemudian setelah itu dia berihram, sementara minyak wanginya masih ada, bekas wanginya itu masih ada. Padahal disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah pernah memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW sebelum berihram. Kemudian minyak wangi itu terus masih ada setelah masuk ihram. Ya, maka Imam Ahmad bin Hanbal tetap berpegang kepada hadis, walaupun ternyata tidak sesuai dengan pendapat seorang ulama ataupun seorang sahabat. Ya, ini adalah merupakan sikap. Ya, sikap yang harus kita contoh, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan itu pula ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, yang diamalkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ya, walam yakun yuqaddim al-hadith as-sahih amalan wala ra'yan wala qiyasan wala qawla sahib. Ya, di mana para ulama yang tidak pernah mendahulukan hadis sahih atau tidak pernah mendahulukan amalan seseorang atau ra'yu seseorang atau qiyas atau perkataan sahabat di atas hadis sahih, tidak. Ya, tetap selama hadis itu telah sahih, siapapun yang berfatwa kalau bertabrakan dengan hadis yang sahih, dan selama hadis sahih itu tidak diketahui adanya hadis lain yang menghapus hukumnya, kewajiban kita adalah beramal dengannya. Atau tidak boleh juga, ya hei, kita menolak hadis sahih hanya karena tidak diketahui adanya orang yang menyelisih dalam suatu permasalahan yang sering kali diklaim oleh orang bahwa itu katanya ijma, padahal tidak demikian. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Risalah Al-Jadidah berkata, "Ma la yu'lamu fihi al-khilaf la yuqalu lahu ijma." Sesuatu yang tidak diketahui adanya penyelisihan tidak boleh dikatakan bahwa itu adalah ijma. Ya, masya Allah. Sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang menegaskan demikian. Artinya, kalau misalnya ada seorang sahabat melakukan suatu perbuatan atau beberapa sahabat melakukan perbuatan dan tidak diketahui adanya misalnya, ya, sahabat lain yang menyelisihinya, apakah boleh kita katakan bahwa ini ijma' para sahabat? Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang sebatas tidak diketahui adanya penyelisihan, ya tidak boleh dikatakan ijma'. Sampai telah ada nas yang pasti dari para sahabat atau dari seorang ulama bahwa para sahabat semua telah ijma'. Tapi kalau hal sebatas tidak diketahui, ya, seringkali terkadang seorang imam ia berkata, "La na'lamu fihi khilafan." Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Seringkali diucapkan oleh para ulama demikian. Nah, kata-kata seperti ini tidak boleh kita katakan, oh berarti para ulama berijma, bersepakat. Tidak. Ya. Kecuali setelah kita memeriksa seluruh riwayat-riwayat para ulama, kitab-kitab seluruh madhab. Setelah kita lihat satu persatu demikian, ya, periwayatan mereka, ternyata semua bersepakat, baru kita katakan itu ijma. Atau adanya pernyataan dari seseorang ulama yang sangat luas sekali, dalam sekali, ya, bahwasannya itu telah terjadi ijma. Akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kata Ibn Qayyim, nususu Rasulullah SAW indal Imam Ahmad wasairi a'immatil hadith ajal min an yuqaddam alaiha tawahumu ijma. Nas-nas Rasulullah SAW menurut Imam Ahmad dan seluruh ulama hadis tanpa terkecuali, kata Ibn Qayyim, lebih agung daripada mengedepankan sesuatu yang sebatas diklaim itu adalah ijma atau disangka itu adalah ijma yang sifatnya masih dugaan. Madmunuhu adamul ilmi bil mukhalif. Jadi mana, ya, sesuatu yang disangka ijma itu artinya tidak diketahui adanya orang yang menyelisih. Walau saga la ta'attalatin nusus. Kalaulah itu boleh, tentu nas-nas akan menjadi kosong atau ya apa namanya, nas-nas itu barangkali tidak boleh kita amalkan hanya gara-gara sesuatu yang sifatnya ya yang disangka bahwa itu ijma. Ya. Sebab kalau seperti ini jadinya, setiap kali orang ada orang mengklaim, oh saya tidak mengetahui adanya penyelisihan, akhirnya kemudian dia tolak dalil ya gara-gara tidak diketahui adanya penyelisihan, ya bahwa ketika dia tahu misalnya ada ulama yang mengamalkan suatu dalil bertentangan dengan dalil, kemudian dia katakan tidak ada ulama lain yang menyelisihi ya fulan, padahal ada dalil yang menyelisihinya. Maka kewajiban kita ya akhi lebih mendahulukan dalil daripada sebatas sesuatu yang disangka bahwa itu adalah ijma. Ya. Sebuah contoh misalnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika membahas tentang masalah wajibnya berudhiyah kurban, di mana beliau berdalil dengan hadis yang hasan, ya, man wajad sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan atau mendapatkan keluasan rezeki tapi ia tidak mau berudhiyah, maka kata Rasulullah janganlah ia mendekati musala kami. Demikian pula hadis-hadis yang memerintahkan ya untuk menyembelih, seperti ayat Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ayat-ayat dan hadis-hadis itu menunjukkan secara gamblang wajibnya berudhiyah, berkorban. Ya. Namun sebagian ulama, dan pendapat ini pendapat jumhur, mengatakan bahwasannya udhiyah itu bukan sesuatu yang sifatnya wajib, tapi hanya sebatas sunnah muakkadah. Dalilnya bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berudhiyah, demikian pula sebagian sahabat, ya ada yang tidak berudhiyah, ya, dan bahkan sahabat itu beralasan takut diwajibkan, takut difahami bahwa itu hukumnya wajib. Lalu kemudian diklaimlah bahwasannya perbuatan Abu Bakar dan Umar dan sebagian sahabat itu tidak ada, ya tidak diketahui adanya penyelisihan daripada sahabat lain. Ya tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain. Syekhul Islam Taimiyah dalam menghadapi permasalahan ini, beliau lebih mendahulukan mengunggulkan dalil daripada sesuatu yang masih diklaim bahwasannya itu adalah ya tidak diketahui adanya penyelisihan, sehingga beliau ya tidak melihat ya perbuatan Umar dan Abu Bakar, demikian pula sebagian sahabat yang tidak berudhiyah dengan keyakinan bahwa itu hukumnya sunnah, karena beliau melihat adanya dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasannya berudhiyah itu hukumnya wajib. Barangkali ini diantara contoh ya daripada perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Artinya ya akhi, kalau misalnya bertabrakan antara dalil yang sahih dengan sesuatu yang diklaim bahwasanya itu tidak ada yang menyelisihinya dari para ulama, maka tetap lebih diunggulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Al-Imam Al-Arif Asy-Sya'rani dalam kitab beliau Al-Mizan, fa'in kulta, kalau kamu berkata, fama asna'u bil ahadithi allati sahat ba'da mauti imami walam ya'khudh biha, apa yang harus aku lakukan dengan hadis-hadis yang sahih setelah matinya imamku, ternyata imamku tidak mengamalkannya. Fal jawab, jawabnya, kata Imam Asy-Sya'rani, yang bagi laka an ta'mal biha, tetap ya kamu harus mengamalkannya. Fa inna imamaka law dhafira biha wa sahhat indahu la rubbana kana amaruka biha. Sebab imammu kalau dia menemukan hadis tersebut dan hadis itu sahih, pasti dia akan memerintahkan kamu. Ya, pasti dia akan memerintahkan kamu. Fa innal a'immata kulluhum asra fi yadi syariah. Karena para imam semuanya adalah tawanan syariat. Wa man fa'ala dhalika faqad hazal khaira bi kilta yadayhi. Ya. Wa man qala, siapa yang berkata, saya tidak mau mengamalkan hadis yang tidak diamalkan oleh imam saya. Saya tidak mau mengamalkan hadis yang tidak mau diamalkan oleh madhab saya. Fatahu khairun kathir, kata beliau, ia telah terluput dari kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya. Sebagaimana itu yang terjadi pada siapa? Minal muqallidin li'aimatil madhahib, orang-orang yang sebatas membiok kepada imam-imam madhab saja. Wa kana al-aula lahum al-amal bi kulli hadithin sahha ba'da imamihim tanfizan li wasiyatil a'immah. Padahal, kata beliau, seharusnya itu mereka itu mengamalkan hadis yang sahih walaupun imam mereka sudah mati dan tidak mengamalkan hadis itu, karena itu pada hakikatnya melaksanakan wasiat daripada imam mereka. Makanya ya, ketika ada orang berkata kepada Imam Syafi'i tentang hadis bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat, kata orang ini, ataqulu bih, hai Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Kata Imam Syafi'i, ya Ibn Sa'ad, iqdi ilayya, tolong nisbatkan kepada saya, haitu aw mitu, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia. Ya, anna kull hadithin sahihin fa inni aqulu bih wa illam yablughni, bahwasanya setiap hadis yang sahih itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Ini wasiat ya Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dari itu kalau ada hadis yang sahih yang tidak diamalkan oleh imam kita atau kiai kita, kewajiban kita adalah mengamalkan hadis yang sahih tersebut. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza sahha 'indakum hadithun fa'alimuna bih linakhudha bih." Hai Ahmad, kalau sampai kepada kamu suatu hadis yang sahih, tolong beritahu saya supaya saya bisa mengamalkannya. "Wa natruka kulla qawlin qulnahu qabla dzalik." Dan agar saya bisa meninggalkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan hadis tersebut. Alqala ghairuna, atau ya diselisihi oleh orang lain. Fa innakum ahfad lil hadis, karena engkau hai Ahmad dan ahli hadis itu lebih hafal dari saya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Maka subhanallah, ini menunjukkan bahwa ya, para ulama bersepakat semuanya bahwasannya hadis itu kalau sudah sahih, kewajiban kita adalah mengamalkannya ya akhi. Ya, walaupun madhab kita kok tidak sesuai dengan hadis tersebut, tetap yang kita pegang adalah hadis bukan madhab. Makanya sudah saya sebutkan dan sering kali saya sebutkan, ya, banyak para ulama madhab senantiasa berpegang kepada hadis yang sahih tatkala mereka melihat madhabnya ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih. Seperti Al-Khattabi Abu Sulaiman, seorang ulama madhab Syafi'i, menyelisihi madhab Syafi'i dalam 119 permasalahan. Ya, seperti Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i, berapa seringnya beliau menyelisihi pendapatnya sendiri, pendapat madhabnya sendiri, karena beliau memandang bahwa hadis, ya, ada hadis yang lebih kuat yang menyelisihinya. Ya. Nah, ini yang harusnya kita amalkan, akhi. Ya, kewajiban kita adalah mendahulukan dalil daripada perkataan siapapun juga. Ini adalah buah yang kedua yang bisa kita petik. Buah yang ketiga, beliau menyebutkan ada beberapa buah yang bisa kita petik. Masya Allah, bagus sekali dan sangat ranum dan manis sekali buah-buah yang beliau petik. Sampai ada 9 buah ya, yang bisa kita petik dari mempelajari hadis sahih. Ya, apa itu hadis sahih? Asamratu thalithah, kata beliau, buah yang ketiga. I'lam annahu la yadhurru al-khabar as-sahih amalu akthar al-ummati bi khilafihi. Kalau misalnya ada suatu hadis yang sahih tapi ternyata diselisihi oleh jumhur, kebanyakan atau mayoritas ulama, maka mana yang harus didahulukan, apakah pendapat mayoritas ataukah hadis? Ya, maka kewajiban kita, kata beliau, bahwasanya hadis yang sahih ia tidak boleh dikalahkan oleh sebatas pendapat jumhur, pendapat mayoritas. Ya, kenapa demikian? Ya, li'anna qawla al-akthar laysa bihujjah. Ya, karena pendapat mayoritas itu bukanlah hujjah. Pendapat mayoritas bukan dalil, ya akhi. Dalil itu kalau sudah menjadi ijma, kesepakatan seluruh ulama. Tapi kalau selama itu hanya sebatas pendapat aktsarin, kebanyakan para ulama, maka ini bukan hujjah. Ya, maka tetap dalil lebih diunggulkan. Ya, karena akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum, sudah pernah dan sering kita sebutkan, pernah saya sebutkan juga bahwasannya pendapat kebanyakan itu bukanlah hujjah dan bukan dalil. Akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum, berkata Siddiq Hasan Khan dalam kitab Husulul Ma'mul min Ilmil Usul, i'lam annahu la yadhurrul khabar as-sahih amalu aktharil ummati bi khilafihi. لأن قول الأكثر ليس بحجة وكذا عمل أهل المدينة بخلافه. Ya, ketahuilah bahwasanya khabar sahih ya tidak boleh diganggu gugat oleh ya pendapat kebanyakan ulama, karena pendapat mayoritas itu bukan dalil. Demikian pula tidak boleh diganggu gugat oleh amalan ahli Madinah. Ya, karena perbuatan ahli Madinah itu bukan dalil. Ya, li'annahum ba'dul ummah, karena penduduk kota Madinah itu hanya sebagian umat saja, bukan keseluruhan umat. Jadi ini ya akhi, ya a'azzani Allah wa iyyakum, ya perkara yang harus kita perhatikan, karena di Indonesia terutama banyak sekali orang menganggap bahwa pendapat mayoritas itu dalil. Bahwasanya kita ini harus lebih ya berpegang kepada pendapat mayoritas. Lalu mereka berdalil dengan suatu hadis yang sebetulnya hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian berpegang kepada as-sawadul a'zam. Lalu mereka tafsirkan atau mereka artikan bahwa yang dimaksud dengan sawadul a'zam di situ adalah pendapat mayoritas. Padahal ya as-sawadul a'zam, kalaupun hadis itu sahih misalnya, ya, telah ditafsirkan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah ya, pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, ya sehingga ya kewajiban kita tetap mendahulukan dalil daripada pendapat mayoritas. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup dulu dan insyaallah buah yang keempat, kelima, keenam dan sampai sembilan kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Nah, terima kasih untuk Ustaz, jazakallah khairan atas pembahasan yang disampaikan dari pembahasan ilmu mustalahul hadis di kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya khotbah Islam, kita akan buka sesi tanya jawab di kesempatan siang ini. Kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau di layanan on air 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk pertanyaan yang pertama yang datang dari Pak Syafi'i di Jakarta yang bertanya, Ustaz, banyak saya jumpai sebuah perkataan yang berbunyi bahwa hadis ini dihasankan atau hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang jadi pertanyaan, apakah Syekh Al-Albani menyendiri di dalam penghasanan atau pensahihan hadis-hadis tersebut, ataukah beliau mengambil dari perkataan atau pensahihan dari para ulama sebelumnya? Terima kasih, jazakallah khairan. Ketahuilah ya akhi, Syekh Al-Albani paling melarang ya muridnya untuk berpendapat sesuatu yang tidak pernah atau apa namanya, tidak ada pendahulunya. Apalagi kalau ternyata bertabrakan dengan kesepakatan para ulama terdahulu. Dan itu bisa akan diketahui oleh setiap orang yang mempelajari kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa sih para ustaz seringkali mengatakan hadis ini disahkan Syekh Al-Albani? Hadis ini disahkan Syekh Al-Albani, seakan-akan ya ulama hadis cuma Syekh Al-Albani saja, yang lain tidak ada apa? Jawabnya, yang pertama, bahwa orang ya, ulama yang betul-betul bergumul dengan hadis di zaman ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Hampir kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW telah beliau takhrij. Bahkan ya, hadis-hadis yang kita tidak temukan takhrijnya di buku-buku para ulama terdahulu, beliau pun takhrij. Ya. Karena banyak sekali hadis-hadis yang belum ditakhrij oleh para ulama terdahulu. Ya, ternyata ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diteliti apakah hadisnya sahih atau tidak. Yang kedua, telah terjadi kesepakatan para ulama ul-hadis di zaman ini akan kepiawaian beliau dalam ilmu hadis. Walaupun beliau manusia biasa tidak lepas dari kesalahan, tapi seluruh ulama hadis mengakui dan mengacungkan jempol kepada beliau. Makanya beliau mendapatkan piala Malik Faisal dalam bidang ilmu hadis. Ya. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk mengembalikan kepada ya alimnya, alim ulama. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak ketahui, kamu tidak mengetahuinya. Ya, maka apabila kita telah bertanya kepada seorang imam, ya, seorang ulama, maka kita telah mengamalkan hadis ayat tersebut. Ya, ulama itu dari manapun juga, selama dia ulama yang betul-betul sangat dalam keilmuannya, maka kita telah melaksanakan tugas dari Allah Rabbul Alamin. Ya, maka tidak aib kalau misalnya seseorang mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bukan dalam rangka kita katakan bahwa kita ini fanatikusnya Syekh Al-Albani, tidak. Ya. Karena betapa banyak ya, kita pun juga terkadang menyelisih Syekh Al-Albani rahimahullah dalam hukum suatu hadis. Di mana beliau pernah mendhaifkan suatu hadis, ternyata hadis itu sahih. Ya. Kenapa? Karena Syekh Al-Albani rahimahullah bukanlah malaikat, tidak maksum. Makanya para murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah juga ya seringkali menyelisih Syekh Al-Albani dalam memutuskan atau dalam menilai suatu hadis. Ya, ada hadis yang dianggap oleh Syekh Al-Albani ya sahih, ternyata sebagian murid-muridnya mengatakan hadis itu dhaif. Nah, ini harus kita perhatikan ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi ya, rujuknya kita kepada Syekh Al-Albani rahimahullah mimbab bahwa itu melaksanakan firman Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya jika kamu tidak ketahui. Kalau ada orang berkata, apa tidak perlu kita mencukupkan dengan para ulama terdahulu? Kita katakan, iya, betul. Kita wajib rujuk kepada para ulama terdahulu. Iya. Namun ya, para ulama terdahulu sering kali terjadi perselisihan di dalam menilai suatu hadis. Ya, terkadang Al-Hafiz Ibn Hajar yang hidup pada abad ke-8 Hijriah atau ke-10 Hijriah atau ke-9 Hijriah, maaf, ya, menyelisihi pendapat ulama-ulama sebelumnya. Ya, beliau menilai bahwa hadis itu sahih, sementara ulama sebelumnya mengatakan dhaif, atau sebaliknya, ulama sebelumnya mengatakan dhaif tapi beliau mengatakan itu hadisnya sahih. sehingga para Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadi rujukan para ulama di zamannya dan setelahnya. Ya. Demikian dari zaman ke zaman tidak lepas daripada ya para ulama mujaddid di dalam masalah ilmu hadis. Makanya kalau kita katakan bahwa hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, cukup bagi kita. Tapi kalau misalnya keadaannya, permasalahannya adalah hadis itu bertabrakan atau bertentangan, apa terjadi ikhtilaf para ulama untuk mensahihkan atau mendhaifkan. Bahkan terkadang seringkali Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya, ya apa namanya, pendapatnya bertabrakan satu sama lainnya dalam satu buku dengan batu buku lain. Maka betapa butuhnya kita untuk kepada seorang ulama yang mentarjih sebetulnya hadis itu sahih atau tidak. Ini bagi mereka yang tidak bisa menilai hadis sendiri. Adapun orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menilai hadis sendiri, ya, hendaklah dia mencari dan mencari tanpa dia taklid kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau ternyata yang menjadi hukum Syekh Al-Albani benar, alhamdulillah. Kalau ternyata ya apa namanya yang dihukum oleh Syekh Al-Albani bertabrakan dengan para ulama lain, kita lihat mana yang lebih kuat hujahnya. Nah, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Jazakallah khairan. Dan berikut kita angkat saja di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, mau tanya Ustaz. Saya pernah dengar yang mencari ilmu sampai ke negeri Cina, Ustaz, ya. Iya. Nah, itu sebetulnya pepatah atau hadis atau peribahasa ya gitu, Ustaz, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menyangka ini sebuah hadis, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Hadis ini dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang tidak ada asalnya. Ya utlubul ilma walau bisin. Seingat ana, begitu para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Sehingga hakikatnya itu bukan hadis Nabi. Ya, akan tetapi memang secara apa namanya, secara makna barangkali benar. Tapi sesuatu yang maknanya benar tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ya, seakan hadis ini memberikan sinyal kepada kita, kita cari ilmu itu sedapat mungkin kemanapun perginya. Ya, walaupun misalnya ke negeri Cina, di sana ada ulama yang ilmunya luas sekali, ya, tetap kita ambil. Secara makna memang betul, tapi secara sanad, ya, karena para ulama mengatakan itu bukan apa hadis yang tidak ada asalnya, tidak boleh kita meyakini bahwa itu adalah sabda Rasulullah SAW. Nah, ya, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kita untuk yang berikut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, halo, dari mana, Pak? Dari Pak Sofyan. Nah, silakan Pak Sofyan. Dari Bekasi Utara, Pak. Silakan Pak Sofyan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ngaji di kelompok. Halo, Bapak, mohon maaf dikecilkan radionya, Pak, atau agak jauh dari monitornya, silakan. Iya, silakan, Pak. Nah. Saya pernah mengaji itu di tanah Ya, ya. Halo, Pak, masih ada feedback, Pak? Mungkin Bapak menjauh saja dari radionya. Saya pernah mengaji, Pak. Iya. Di LDI itu. Iya. Nah, sekarang saya udah enggak, ya, pemahaman yang itu waktu saya menyatakan ke Oja itu beda gitu. Iya, Pak. Jadi mereka itu kalau istilahnya kalau mengaji itu harus di kelompok dia gitu, hari Jumatan atau bagaimana, apakah ada keterangan itu, Pak Ustaz? Mankul begitu, Pak, ya, istilahnya. Mankul, Jumatan harus ke masjid dia gitu, nggak boleh ke tempat lain. Nah, itu benar nggak, Ustaz, ajaran seperti itu? Iya, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini tidak benar, Pak, ya, karena permasalahannya karena mereka mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya. Menurut mereka, orang yang tidak mau bayat kepada imamnya itu, ya, mati bangkai jahiliyah, alias kafir katanya. Mereka telah jatuh kepada dua kesalahan, ya, di mana mereka apa namanya memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang pertama yang salah dari dua kesalahan itu, mereka memahami bahwa imam yang dimaksud dalam hadis man mata walaysa fi unuqi bay'ah mata mitatan jahiliyah, siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada imam,

contohnya surga itu di telapak kaki ibu, itu kan hadisnya palsu. Itu bagaimana kita harus menerangkan kepada mereka itu kalau itu hadis palsu atau itu hadis sahih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu, silakan. Menilai hadis, suatu hadis sahih apa dhaif, ibu harus belajar ya ilmu mustalah hadis ya, dan cabang-cabangnya berupa ilmu jarh wa ta'dil, ilmu takhrij, ilmu ilal, dan yang lainnya ya. Makanya ini butuh kepada ya pemfokusan diri untuk mempelajari apa namanya hadis-hadis apa ilmu-ilmu tersebut, sehingga dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut baru kita tahu oh begini caranya ya menilai hadis itu sahih atau dhaif ya. Nah ya kalau kita nggak bisa, orang awam gimana nih Ustaz ya? Jawabnya, kewajiban kita adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya ke ahlinya kalau kamu tidak tahu ya. Kewajiban orang awam ya tanya ya, kata Allah. Kalau kita sudah nanya sama seorang alim dan alim itu menjawab wah hadis ini sahih, alhamdulillah. Kalau kita mau tahu sebabnya sahih apa sih, silakan baca ya. Sebabnya lemah apa sih, langsung kita baca kitab ulama itu. Oh ternyata sebab kelemahannya ada dalam sanadnya perawi yang lemah, misalnya gitu. Ya sehingga pada waktu itu ya kita ya sedikit demi sedikit berusaha juga untuk mengetahui tentang apa namanya sebab-sebab kedhaifan ataupun sebab-sebab bahwa hadis itu ya dikatakan hadis itu hasan dan yang lainnya. Makanya ibu ya, kalau ibu ingin bisa menghukumi sendiri ya ibu harus kuliah dulu ya, kuliah ulumul hadis. Tapi kalau kita ya orang-orang awam ah boro-boro bisa ya, kewajiban kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah, terima kasih untuk Ustaz, dan masih ada 6 menit terakhir waktu kita Ustaz ya di siang ini. Ada Pak Joni di Cimalaya Karawang yang bertanya, Ustaz, apakah kita boleh mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Ustaz kita atau kiai yang sering melakukan amalan bid'ah, namun kita pernah mengetahui bahwasannya hadis itu sahih. Apakah kita secara langsung apa secara otomatis bisa mengamalkan hadis yang disampaikan oleh kiai atau tokoh agama tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya akal Islam, kalau hadis itu sudah jelas kita ketahui hadisnya sahih, maka ya siapapun yang menyampaikannya tetap wajib kita amalkan kalau kita tahu secara yakin hadis itu sahih. Walaupun yang ngomongnya atau yang menyampaikannya setan sekalipun, ataupun misalnya orang kafir, bawa-bawakan ini ada orang Kristen atau orang Nasrani misalnya ya, berkata kepada kita, saya ya membaca dalam sebuah hadis ya, di mana Nabi kalian berkata innamal amalu binniyat ya, hadis ini sesungguhnya amal itu dengan niat. Nah walaupun yang mengucapkan, yang menyampaikannya orang Nasrani ataupun ya orang kafir, kalau kita tahu jelas banget ya, kita yakin bahwasanya hadis itu sahih ya, jelas ya, kita terima, kita amalkan, makanya tidak berpengaruh pada waktu itu siapa yang menyampaikannya. Tapi kalau dia membawakan hadis yang sahih lalu ia menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang menurut dia begini maknanya, di sini harus kita ya hati-hati, hadisnya sahih tapi penjelasannya belum tentu sahih. Kita rujuk pendapat para ulama, bagaimana apa benar para ulama menafsirkan demikian. Kita rujuk ya hadis-hadis atau kitab-kitab yang mensyarah tentang hadis. Ya, kita lihat kaidah secara kaidah-kaidah usul fikihnya dan kaidah fikihnya. Ya, terkadang ada orang bawa hadis-hadis, hadisnya sahih, Pak. Tapi ternyata ya setelah dilihat apa, tapi dia menjelaskan iya, dia menerangkan ya, sesuai itu, dengan hawa nafsunya atau sesuai dengan apa yang menurut dia, pemahaman dia yang iya, itu maksudnya, padahal tidak demikian. Maka pada waktu itu hati-hati ya, tidak semua membawa orang yang membawakan hadis yang sahih ternyata pemahamannya sahih, seperti yang sudah saya bawakan tadi, orang yang mengkafirkan orang yang di luar daripada orang yang jamaahnya yang tidak membaiat imamnya. Nah Terima kasih jawaban Ustadz. Satu pertanyaan terakhir tampaknya kita angkat dari pendengar kita. Ustadz, ada sekelompok kaum muslimin yang mereka hanya menggunakan Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan bahwa hadis tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Quranul Karim. Buktinya banyak hadis yang dikatakan sahih oleh ulama satu atau tapi dikatakan dhaif oleh ulama yang lainnya. Bagaimanakah kita membantah aliran ini dan di manakah bentuk penjagaan Allah terhadap hadis ketika begitu banyaknya perselisihan pendapat tentang pensahihan dan pendhaifan sebuah hadis? Jazakallahu khairan. Akhal Islam, hadis termasuk yang dijaga oleh Allah. Ketika ya para ulama menyebutkan dan menafsirkan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami lah yang telah menurunkan adzikr dan kami pula yang akan menjaganya. Mereka mengatakan bahwa adzikr itu termasuk padanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti firman Allah dalam ayat yang lain, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau adzikr untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa adzikr itu adalah ya hadis. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa-apa yang diperintahkan Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan yang harus diketahui bahwa hadis yang dimaksud yang diperselisihkan oleh para ulama sahih atau dhaifnya itu jumlahnya sangat sedikit. Ya. Tidak seimbang dengan hadis-hadis sahih yang disepakati atau tidak ada perselisihan ulama dalam mensahihkannya. Alhamdulillah. Maka apakah hanya karena jumlah yang tidak banyak ini kemudian kita tinggalkan ya sama sekali? Ini sebuah kesalahan fatal. Ya. Dan hadis-hadis yang diperselisihkan pun juga kebanyakannya itu adalah ya hadis-hadis yang telah diketahui mana yang unggul dari pendapat-pendapat ulama itu. Ya, alhamdulillah, sedikit sekali yang masih ya masih apa namanya sama-sama kuat hujahnya. Sangat sedikit. Maka dari itulah sebuah kesalahan tentunya hanya karena gara-gara oh buktinya hadisnya masih diperselisihkan para ulama. Ya, kita katakan ya, akhi, yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hadisnya sahih atau dhaif itu tidak ada tidak seberapa dibandingkan dengan hadis-hadis yang para ulama tidak berselisih akan kesahihannya. Berapa ribu hadis sahih Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Ya, berapa pula hadis yang ada dalam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah yang telah para ulama sahihkan dan tidak ada yang menyelisihinya. Ya, hanya karena gara-gara ya, jumlah yang enggak banyak kemudian kita tolak sama sekali. Ini yes namanya sebuah apa namanya? Ya, tindakan yang aneh. Ya, saya katakan ini tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama manapun juga dan tidak pula orang-orang yang berakal. Ya, apakah hanya karena kemudian gara-gara itu suatu perkara diperselisihkan kemudian kita tinggalkan sama sekali? Baik, kalau misalnya ada Al-Quran, ayat Al-Quran menjadi perselisihan para ulama dalam penafsirannya, apakah gara-gara perselisihan ulama tafsir kita tinggalkan ayat Al-Quran? Berapa banyak ayat Al-Quran yang kemudian para ulama berselisih dalam penafsirannya? Seperti firman Allah, thalathata quru, apa yang dimaksud dengan quru? Sebagian mengatakan quru artinya bersih, sebagian mengatakan quru artinya haid. Nah, ya, kalau gara-gara diperselisihkan penafsirannya kemudian kita tinggalkan ayat, ya, kita buang ayat jauh-jauh dengan kita tidak imani. Ini sebuah kebodohan tentunya ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Taib, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.